بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اختلاف العلماء قال رحمه الله أجمع العلماء على اعتبار رضا المحيل في الحوالة واختلفوا في اعتبار رضا المحال والمحال عليه telah sepakat para ulama atas teranggapnya keridhaan dari al-muhil fil hawalah. Jangan lupa apa yang telah kita bahas. Siapa al-muhil? Hah? Siapa al-muhal? Siapa al-muhal alaih? Hah? Masih ingat kan? Muhil adalah yang mengikhalahkan hutangnya kepada orang lain. Adapun muhal yang punya piutang. Al-muhal alaih yang dipindahkan hutangnya dari yang pertama ke dia. Maka al-muhal yang tadinya menagih ke muhil, kata muhil, aku hawalahkan utangku kepada orang ini. Dia orangnya baik, cukup kaya, mampu untuk membayar. Masya Allah. Diringkas dengan satu kalimat. Mahwa. Nah. Mali. Baik. Indana hadhihi thalatha. Al-muhil, al-muhal, wal-muhal alaih. Qala rahimahullah, ajma'a al-ulama'u ala tibari ridha al-muhil. Sudah sepakat para ulama tentang teranggapnya keridhaan sang muhil. Ridhaan sang muhil. Mengapa sepakat para ulama? Enggak mungkinlah kalau tiba-tiba orang ini datang ke saudaranya. Ini saya ambil uangnya si fulan. Dia punya utang sama saya. Enggak bisa. Sehingga kalau al-muhil keridhaannya teranggap mu'tabar. Mu'tabar. Bila khilaf ajma'a al-ulama ala i'tibar ridha al-muhil. Baqiya ma'ana hadaini thnain. Wa ikhtalafu fi i'tibar ridha al-muhal wal muhal 'alayh. Yang kemudian berselisih para ulama bagaimana al-muhal dan muhal 'alayh. Apakah keridhaannya teranggap atau tidak teranggap? Ketika al-muhil berkata, ambil saja hutang saya dari si fulan. Apakah dia harus ada ridhonya atau mau tidak mau harus mau? Yang pertama apa yang kedua? Disinilah terjadinya ikhtilaf para ulama. Kalau dari hadis Nabi SAW, al-zahir mana? Hah? Al-zahir harus mau. Karena lafadznya, idza uhila ila mali'in falyatba'hu. Kalau dipindahkan ke mali, harus ikut, kata Nabi. Berarti kamu ridho enggak ridho harus mau. Iya kan? Kalau mali yang kita bahas. Tapi sebagian mengatakan tidak bisa. Mungkin dia punya alasan-alasan yang berat dia menagih ke sana. Apakah tempatnya jauh atau susah atau maka keridhaan beliau juga teranggap maknanya perlu adanya keridhaan dari al-muhal. Sebab al-muhal alaih tiba-tiba dikasih tahu oleh si muhil, utang saya padamu bayarkan pada si fulan. Harus mau atau membutuhkan ridhonya? Ini juga berselisih. Kita bahas. Fadhahaba Abu Hanifah ila i'tibari ridhahuma. Adapun Abu Hanifah menganggap perlunya keridhaan keduanya. Perlunya keridhaan kedua belah pihak tadi, yaitu al-muhal dan muhal alaih. Baik. Apa alasannya? Li'annaha mu'awadah. Karena itu sama dengan tukar menukar. Seperti jual beli. Yasqaritulah ridha. Semua yang sifatnya tukar menukar, semua yang sifatnya mu'awadah, hadza 'iwadun 'an hadza. Ini ditukar dengan itu ditukar dengan semuanya harus ada keridhaan. Min at-tarafaini, dari kedua belah pihak. Fahuma tarfun, sedangkan muhal dan muhal alaih adalah pihak kedua. Ini pihak pertama. Wal muhil huwa at-tarful akhar, sedangkan yang memindahkan adalah tarf yang lain, ujung yang lain. Setiap mu'awadah antara dua orang la budda lahuma syartur ridha. La budda lahuma syartur ridha. Apa itu mu'awadah? Semua pertukaran jual beli, hutang piutang, tukar menukar, barter, sewa menyewa, saya berikan pada kamu uangnya, kamu berhak tinggal di sini, itu kan mu'awadah, menukar harta dengan jasa. Kepegawaian, kamu kerja sama saya bayar, itu juga mu'awadah. Pertukaran, saya beri kamu uang, kamu kerja sama saya. Kepegawaian, apalagi? Semua tukar menukar disebut mu'awadah. Wa kullu mu'awadah la budda minar ridha min tarafaini. Semua tukar menukar harus ada keridhaan pada kedua belah pihak. Kalau orang harus kerja, walaupun dibayar, tapi harus kerja, saya enggak mau, harus. Ridho enggak ridho, harus kerja. Cabuk, terus kasih uang. Sah? Tidak sah. Itu namanya kerja paksa. Kerja rodi. Tidak sah. Baik. Kata Abu Hanifah atau kata mazhab Hanafi menyatakan demikian pula hawalah. Bukankah ini menukar? Yang tadinya dia punya hutang sama pihak pertama, ditukar. Kamu ambil saja dari pihak yang lain. Karena saya punya piutang di sana. Berarti kamu menagihnya ke sana. Dianya juga sama ditukar. Kamu kan harus bayar ke saya. Iya. Sekian kan? Iya. Bayarkan saja ke si fulan. Karena saya punya utang sama dia. Itu kan mu'awadah, kata Abu Hanifah. Maka harus ada keridhaan pada semua pihak atau pada kedua belah pihak. walikaunir ridha mu'tabaran indahum, dan karena keridhaan itu teranggap menurut mereka, fainahum la yarawna alhadith ala zahirihi. Akhirnya Abu Hanifah tidak memandang hadis secara zahirnya, karena kalau melihat zahirnya Rasulullah SAW mengharuskan. Faida wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'hu, wallam huna lamul amr, falyatba'hu, lamnya lamul amr, lamul amr itu lam menunjukkan perintah. Siapa yang dipindahkan piutangnya ke orang lain yang mali, maka ikutilah, turutilah, disuruh oleh Nabi dengan perintah falyatba'hu. Baik, sedangkan Abu Hanifah tadi menganggap semua mu'awadhah harus ada keridhaan. Tentunya ada pertanyaan, bagaimana dengan hadis ini wahai Abu Hanifah? Sah? Harus kita tanyakan. Bagaimana dengan hadis ini? Disuruh untuk mengikuti, harus ridha. Maka mereka melihat hadis tersebut laisa ala zahirihi. La yarawna al-hadis ala zahirihi. Fayufidul wujub. Zahirnya kan menunjukkan wujub. Mereka tidak melihat itu. Innama yarawna anna littiba' mustahabbun wa mandub. Kata mereka, maksud Nabi ikutilah bukan perintah jazm bermakna wajib, tapi perintah bermakna anjuran. Kalau dipindahkan ke orang lain yang mali, ikuti saja. Jadi silakan ikuti, atau sebaiknya ikuti saja. Demikian dipahami oleh Abu Hanifah dan kawan-kawan. Wa dhahabal Imam Ahmad wa atba'uhu wa adh-dhahiriyah. Adapun Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya dari kalangan Hanabilah dan juga Zahiriyah, pengikut Daud Zahiri, Abu Thawr, dan juga Ibn Jarir, mereka berpendapat ila annal amra lil wujub, bahwa perintah dalam hadis ini menunjukkan wajib. Qala ibqa'ul hadis atau ibqa'an lil hadis ala zahirihi. Mereka membiarkan hadis sesuai dengan zahirnya. Zahirnya falyatba'hu, sedangkan al-amr yaqtadi mana? Yaqtadi al-wujub. Al-amr yaqtadi al-wujub. Maka ibqa'an ala zahirihi, karena mereka menetapkan hadis ini sesuai dengan zahirnya, maka mereka katakan wajib. Berarti teranggap atau tidak teranggap masalah keridhaan? Hah? Tidak teranggap. Kalau Sang Muhil berkata, ambil dari Jibulan, orang itu bali, mampu, dan dia punya utang sama saya. Mau tidak mau, harus mau. Mau tidak mau, harus mau. Karena Nabi yang menyuruh, falyatba'hu, hendaklah mengikuti. Wal amr asluhu, wal asl fil amr lil wujub. Hukum asalnya perintah adalah wajib. Wa annahu yatahattam ala man uhila bihaqqihi ala mali'in an yahtal. Maka yatahattam secara tegas, siapa yang dipindahkan haknya kepada orang yang mali, maka dia harus mengikuti. Disuruh dengan tegas, diperintahkan dengan tegas, siapa yang dipindahkan haknya ke orang lain, maka harus mengikuti. Fa in kanatil hawalah ala ghairi mali'in fa 'inda adh-dhahiriyah annaha hawalatun fasidatun la tasah. Adapun hawalah kalau kepada pihak yang tidak mali, Berarti tidak sesuai dengan hadis. Hadisnya menyuruh kalau diihalakan kepada mali. Kalau ternyata tidak mali, menurut Dhohiriyah, hawalahnya batal, tidak sah. Fasidah, rusak. Lautasih, tidak sah. Lianna lam tuwafiq mahallaha alladhi irtadahu syari' wa huwa al-mala'ah, karena tidak sesuai dengan tempatnya yang diridhai oleh syariat. Apa tempatnya yang diridhai oleh syariat? Al-mali waridun fil hadis bi'ibaratin wadihatin jeliyah, dengan ungkapan yang sangat jelas gamblang, yaitu kalimat idza utbi'a ahadukum ila mali'in atau ala mali'in falyatba'hu, disebutkan sebagai syarat ala mali'in. Maka kalau tidak mali tidak sah, kata Dhohiriyah. Fa in kanatil hawala ala ghairi mali'in fa 'inda Dhohiriyah annaha hawalatun fasidah la tasah li'annaha lam tuwafiq mahallaha. Wa inda al-Hanabilah, adapun menurut pengikut Imam Ahmad, li'anna al-haqqa lil-muhali wa qad radiya bidzalik, maka terserah kepada sang muhal. Perhatikan ke papan tulis. Unduru ila sabura. Pendapat Imam Ahmad rahimahullah, kalau utbi'a ila mali, madu yakulun, apa kata mereka para Hanabilah? Harus mau, iya kan? Baik. Kalau ternyata tidak mali, ternyata ghaira mali, bagaimana? Kalau Dhohiriyah, rusak. Hawalahnya batal, tidak sah. Tetapi kalau Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya dari Hanabilah menyatakan yang mau apa enggak dianya, ridho apa enggak. Idza kana radiya bidzalik, ala ba'ts. Udah, biar saya tagih ke dia. Saya punya cara sendiri untuk menagih. Misalnya. Berarti kalau ternyata tidak mali, tidak langsung batal, tapi tergantung muhal. Wahai muhal, hutangnya kamu dipindahkan ke si fulan, ridho? Ya udah enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Baik. Waqtalahu hal yarji'ul muhal 'ala al-muhil fi dzalika khilafat wa tafasil. Baik. Kalau ternyata sudah ridho, ya khair. Baik. Saya ambil ke dia. Ternyata sudah tahu dia ghairu mali, tapi dia tetap mengatakan ya khair, thayyib, hadir. Itu ungkapan-ungkapan setuju. Berangkat dia menagih sampai sekian lama tidak berhasil. Bolehkah kembali kepada si muhil? Kesini nagih enggak dikasih-kasih, bolehkah kembali kepada orang pertama? Saya sudah nagih sekian banyak enggak dikasih. Balik lagi kepada kamu. Saya gak mau pada dia. Yajuz amna yajuz. Ada ikhtilaf lagi dan lebih panjang dari para ulama. Perselisihannya. Khilafat wa tafasil. Perselisihan dan rincian-rincian. Langsung ke yang rajih saja. Was-sahih. Alladhi tatma'in ilaihi nafs. Yang benar. Yang hati ini ridho dan tentram kepada pendapat ini. Anil muhal ini ihtala biridahu, kalau dia mau dipindahkan dengan keridhaan, aliman biiflasin muhal, dalam keadaan tahu bahwa sang muhal alaih tidak mali. Iflas itu maknanya tidak mali, dari kata mufallas artinya bangkrut, tidak punya harta, atau tahu bahwa al muhal alaihi mat, sudah mati, au mautihi, au mumatalatihi dalam keadaan ridha, padahal dia tahu orang tersebut mumatil. Apa mumatalah kemarin? Sering menunda-nunda bayar hutang. Wadahu dzalika minal uyub. Kalau sudah tahu semua aib-aib tadi dalam keadaan dia tetap ridha. Walam yashtarit 'alal muhil ar-ruju', dan tidak memberikan syarat untuk rujuk kepada muhil kalau tidak berhasil, inda ta'adzur ketika gagal, atau ta'assurul istifa kalau ternyata sulit untuk mendapatkan penunaian hutangnya, annahu la yarji', bahwa dia tidak akan kembali, li'annahu radiya bi'ihalah, annahu la yarji', maka dia tidak boleh kembali kepada al-muhil. Mafhum? Saya tanya, bolehkah kalau tidak mampu mengambil piutangnya dari dia, bolehkah kembali kepada muhil? Hah? Boleh apa enggak? Yang rajih menurut muallif, menurut Syekh Abdullah Al-Lubassam, jangan bilang boleh atau tidak boleh, rincikan. Kalau dia tahu kelemahan si muhal alaih, bahwa dia tidak mali, dia miskin, dia bangkrut, dia susah untuk ditagih, dia udah tahu semua, tetapi ketika diihalah, dia ridha. Radhiya bidzalik. Walau alima annahu ghairu mali, radhiya, fala yarji', tidak boleh kembali. Sudah bukan urusan dia lagi. Bukan urusan saya. Kalau engkau tidak bisa menagihnya, dia ke pengadilan. Silakan berdua, laporkan polisi, biar disidang dalam perdata. Baik. Barakallahu fikum. Kalau sudah radhiya. Nah. Kecuali kalau ada perjanjian. Bolehlah. Saya rizal dipindahkan ke sana. Tapi, kalau saya tidak berhasil, saya balik ke kamu. Itu namanya syarat. Boleh? Naam. Boleh. Limadha? Bidalil al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin mengikuti syarat-syarat yang sudah disepakati. Kalau sudah disepakati, kalau saya tidak berhasil, saya kembali kepada kamu. Sepakat. Khalas. Barakallahu fikum. Li'annahu radiya bi'ihalati haqqih. Karena dia ridha untuk dipindahkan haknya, min dimmatin ila dimmah, dari satu tanggung jawab ke tanggung jawab lain, ya'lam masirahu fiha, dan dia tahu perjalanannya ke sana, fa huwa syabihun bima law ishtara mabian ma'iban ya'lamu aibahu, maka ini mirip dengan jual beli kalau sang pembeli tahu aib dari barangnya. Ma'iban ya'lamu aibahu, dalam keadaan tahu kekurangannya, tahu aibnya. Boleh? Boleh. Salah sendiri kamu membeli. Ya. Saya beli barang kamu. Barang saya tinggal satu dan ini cacat. Ininya ada yang rusak di sini dan di sininya ada sesuatu yang lecet dan sebagainya. Transaksi tawar-menawar, ridho dengan harga sekian. Ambil. Apakah dia bisa balik? Oh, barang kamu ternyata cacat. Loh, dari tadi juga saya bilang, dari awal saya katakan bahwa ini cacat. Tidak bisa balik. Mengapa? Dari awal transaksi sudah diberitahu bahwa barangnya cacat. Demikian pula al-muhal alaih kalau tidak mali. Sudah diketahui pertama kali bahwa ini orang tidak mali. Memiliki beberapa masalah. Memiliki kekurangan-kekurangan. Dan aib-aib. Kamu bilang, ya sudah ridho. Mungkin karena kamu lihat ini satu kota. Daripada saya harus nagih ke orang pertama terlalu jauh, akan ke orang yang kedua ini, tetangga. Saya akan ketok tiap hari. Mana utangmu? Oh, besoknya pulang dari masjid, tok tok tok. Mana utangmu? Besoknya lagi, assalamualaikum. Mana hutangmu? Insya Allah malam hari sih juga dia. kalau tiap hari diketok. Mungkin berpikir seperti itu. Maka kalau dia ridha dengan keadaan muhal yang ghairul mali, tidak boleh kembali ke orang pertama. Sudah tidak ada hubungan sama sekali. Utangmu ada di si fulan, selesai. Fulan, piutangku berikan pada dia, selesai. Baik. Kenapa enggak bisa rujuk? Kan sudah tahu dari awal kalau ini memang ada kekurangan-kekurangan. Sama dengan jual beli tadi. Kan dari awal sudah kita katakan barangnya cacat. Kamu ridho, ya sudah. Enggak bisa ditukar. Wa illam yakun radiyan, kalau ternyata tidak ridho bil hawalati 'alal mu'sir wa nahwahu. Kalau tidak ridho dengan pemindahan piutang kepada orang lain, al-mu'sir, orang yang susah berarti al-mu'sir, au kana radiyan biha 'alaih, atau dia ridho lakin yajhal 'usrahu, ridho tapi enggak tahu kalau orang tadi ternyata udah pailit, udah susah, au gharrin fi, atau ada tipuan padanya, falahur rujuk, maka boleh merujuk kembali kepada sang muhil, idza ta'adzaral istifa, kalau tidak berhasil mendapatkan piutangnya, atau ta'assuruhu, atau kesulitan untuk mendapatkan haknya, boleh merujuk pada yang pertama. Li'anna usril muhal alaihi aibun, karena usurnya sang muhal alaih itu sama seperti aib pada barang jual beli yang tidak diketahui. Boleh dikembalikan? Boleh. Kama anna lahu rujuk inda syarti li'anna al-muslimin inda syurutihim. Demikian pula boleh merujuk kepada al-muhil kalau disyaratkan. Perhatikan. Berarti kapan boleh merujuk kepada al-muhil? Kapan boleh kembali kepada al-muhil? Tiga keadaan. Disebutkan yang pertama kali, kalau lam yakun radiyan. Lam yakun radiyan. Gak ridho. Maka ketika dia ke sana, ternyata gak bisa, saya dari awal sudah gak ridho. Kamu harus bayar. Baik. Yang kedua, lam ya'rif annahu ghairu mali aw kana gharar. Apa gharar? Tertipu. Orang tadi mengatakan, ambil saja dia, dia orangnya kaya, orangnya baik, orangnya begini. Ternyata, nasallahu salam al-afiyah, ketika didatangi mumatil, orangnya susah, ditagihnya sulit, dan seterusnya. Boleh merujuk kepada muhir? Boleh. Pertama, tidak tahu. Sama dengan orang yang membeli barang, ternyata cacat. Dalam keadaan tidak tahu. Dikira baru, bersih, bayar. Loh, ternyata dalamnya cacat. Boleh dikembalikan. Namanya khiyarul aib. Boleh menukar kembali karena cacat. Ini juga sama. Dikira mali, ternyata enggak. Apakah karena tidak tahu atau karena ditipu? Boleh kembali ke muhil. Apa keadaan ketiga? Hah? Naam, asyarat. Idza syarafa. Idza kalau disyaratkan dari awal, nanti kalau saya tidak berhasil mengambil dari sana, saya kembali kepada kamu loh. Ya, sepakat. Maka boleh merujuk. Aktafi bihadzal qadar barakallahu fikum. Berarti kalau sudah dari awal tahu kelemahannya dan ridho, tidak boleh kembali kepada muhil. Kalau mau diselesaikan, diselesaikan kepada hukum, selesaikan kepada pengadilan. Makanan, ini ada pertanyaan, bertanya kembali tentang hukum menerima dan memakan makanan dari acara bid'ah. Barakallahu fikum. Makanan dari acara bid'ah tidak menjadi haram sesungguhnya, kecuali kalau dalam acara tersebut ada persembahan, seperti memotong kerbau dan menanam kepalanya sebagai persembahan sebelum bangun rumah, maka dagingnya haram karena dipersembahkan kepada selain Allah. Atau acara kebid'ahan menyembelih seekor sapi kemudian dipersembahkan untuk penunggu laut, kepalanya dilemparkan ke laut, dagingnya dimakan rame-rame, itu juga haram karena uhilla li ghairillahi bihi. Baik, adapun yang selain itu zatnya, makanannya tetap halal, tidak jadi haram. Hanya saja kalau kita kemudian diberi dan kita menerima dengan senang hati, berarti engkau tidak memiliki kebencian pada kebid'ahan atau tidak menunjukkan kalau itu adalah salah. Padahal hadisnya menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lidahnya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Paling tidak hati ini tidak suka, bukan kemudian ikut makan bareng atau senang dikasih. Pak, saya ini tidak sepakat dengan acara seperti itu. Menurut pendapat kami bahwa itu adalah acara bid'ah, acara yang tidak disyariatkan. Tidak usahlah kirim-kirim ke saya ya. Terima kasih. Penolakan tersebut mengandung dakwah, memberitahu bahwa itu adalah, pertama, itu bukan pendapat seluruh kaum muslimin. Ternyata sebagian mereka tidak sepakat dengan acara itu. Nanti suatu saat akan tahu kenapa tidak sepakat. Semakin tahu, semakin tahu, semakin tahu, mudah-mudahan akan meninggalkan perbuatan tersebut. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.